الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرم الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم أما بعد pertama-tama saya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkannya, dan saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk senantiasa membasahi lisannya dengan zikir dan syukur kepada pencipta kita yang menguasai seluruh urusan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita semua hadir di tempat yang mulia di muka bumi, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu rangkaian kegiatan yang merupakan ibadah yang sangat agung, yaitu majelis ilmu yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Semoga kehadiran kita, kebiasaan kita, kecintaan kita untuk hadir di taman-taman surga di dunia ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam intinya surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut andil di dalam terselenggaranya kegiatan yang sangat mulia ini, terkhusus kepada Rektor Universitas Fajar atau yang mewakili, begitupun Wakil Gubernur atau yang mewakili beliau, dan mahasiswa KKN dari Universitas Fajar, dan seluruh pihak-pihak yang ikut serta mengambil bagian di dalam terselenggaranya kegiatan yang agung ini. Dan saya doakan jazahumullahu khairan katsira, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan pahala yang besar. Dan bergembiralah setiap orang yang ikut andil di dalam terselenggaranya ibadah yang agung ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah satu orang saja sebab kamu. Mungkin kita yang mencetuskan ide, kita yang menyiapkan undangannya, kita yang menyebar di WA atau media sosial yang lainnya, kita yang memberikan izin, ya, kita yang membiayai dan seterusnya, sehingga orang mendapatkan hidayah satu ilmu agama dia dapatkan dari amalan tersebut disebabkan anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik dibanding unta-unta merah. Satu unta merah, ya, itu harganya miliaran. Harta termahalnya orang Arab adalah unta merah. Ini unta-unta merah. Maka jangan pelit, ya, jangan malas untuk menjadi pelopor di dalam tersebarnya kebaikan di tengah umat, di tengah masyarakat. Sebab manusia mendapatkan hidayah jalan menuju surga, sebab manusia mengetahui kebenaran dari yang kebatilan, yang mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan lurus dan mana jalan yang menyimpang. Bersungguh-sungguh dan terdepanlah, terkhusus para pemuda, untuk menjadi sebab-sebab kebaikan bagi manusia, karena keutamanya sangat luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ad-dalu alal khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. 10 orang yang kita tunjukkan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sebanyak 10 orang tersebut. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, man da'a ila huda, falahu ajr." Falahu ajr, untuknya adalah pahala, la yang kusudzalika min ujurihi syai'. Falahu ajr, wa ajru man tabi'ahu la yang kusudzalika min ujurihi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada hidayah, iya, jalan-jalan kebenaran, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semua menjadi orang-orang yang terdepan, berlomba-lomba untuk menunjukkan manusia kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua menjadikan mereka sebagai teladan di dalam menapaki setiap langkah kita di muka bumi ini. Karena siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah menjamin untuknya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik langkah demi langkah. Ketika mereka ke kanan, kita ke kanan. Ketika mereka lurus, kita lurus. Ketika mereka diam, kita diam. Ketika mereka berbicara, maka kita pun berbicara. Iya, kita mengikuti mereka dalam seluruh sisi kehidupannya. Iya. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik, para sahabat radhiyallahu anhum, maka sesungguhnya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah kemenangan, keberuntungan yang paling agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ke sini saya salah jalur. Ya, saya ikut Google Maps, saya nyebrang ke sebelah. Iya. Dan mungkin banyak di antara teman-teman yang kesini dari salah jalur, ya kan? Apalagi yang baru kesini. Apa yang bisa dipetik hikmah dibalik kejadian ini? Ya, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata ya, kalau di dunia saja kita terkadang dan kita harus punya pembimbing yang akan mengarahkan kita sampai pada tempat tujuan yang nyata-nyata ini adalah dunia hissi. Ya, tempat ini bisa disaksikan dengan mata kepala, kesat mata kita saksikan, iya kan? Tapi kalau tanpa pembimbing, ya, dari panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, ya, minimalnya mengirim Google Maps, walaupun itu tidak akurat, karena si Google Maps juga bukan dia yang, ya, membuat jalan ini, jalur ini, sehingga terkadang salah. Ya, siapa yang paling paham tempat ini? Jemaah sekalian, panitia, dia tahu tempatnya di mana, posisinya di mana. Iya. Maka kita butuh pembimbing untuk sampai pada tempat ini supaya kita tidak tersesat di jalan. Adapun hanya pakai perasaan, oh kayaknya lewat sini bagus. Saya lihat banyak orang ke sana, saya pun ikut. Iya. Pakai logika, oh kayaknya bagusnya lewat sana, saya belok kiri kayaknya. Perasaan. Ternyata yang ada adalah kesesatan. Iya. Saya dapati masjid di sebelah, ternyata bukan itu masjid yang saya inginkan. Maka apatah lagi jamaah sekalian, kalau kita ingin berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin, apakah logis kita bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk, tanpa rambu-rambu, tanpa pembimbing? Tidak mungkin, mustahil jamaah sekalian. Sesuatu hal yang sangat mustahil bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala yang gaib, ya, tidak disaksikan dengan panca indera, iya, dengan mata kepala, tapi bisa diyakini dengan seyakin-yakinnya dengan keimanan dan ilmu. Surga Allah Subhanahu wa taala jalan menuju padanya itu ada rambu-rambu, ada aturan main untuk sampai di sana. Siapa yang paling paham? Yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling paham jalan menuju surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, makanya Allah turunkan rambu-rambu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk arah, ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fihi, jangan ragu jemaah sekalian, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La ini la nafiyatul lil jins, tidak ada sama sekali keraguan di dalam Al-Qur'an. Banyak orang yang meneliti Al-Qur'an ingin mencoba mencari, ya, kekurangan sedikit pun di dalam Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Iya, bahkan pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam. Iya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, karena Allah sendiri menjamin inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami yang menjaganya. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan saya yakin seluruh manusia yang meyakini adanya ketuhanan dan adanya alam akhirat, mereka semua menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka semua menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Namun sayangnya sangat sedikit orang yang mengambil petunjuk dari pencipta surga tersebut. Iya, dia pakai logika, pakai perasaan, sehingga mereka tidak sampai pada tujuannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing, ini loh jalan menuju surga. Makanya Allah memerintahkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh rasul, terima. Apa yang dilarang oleh rasul, tinggalkan. Masuk di akal ataupun tidak. Ya, yang jelas akal yang sehat itu pasti selaras, pasti mencocoki Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akal yang sehat. Ketika ada ayat, ada perintah, ada larangan, dia tolak. Ada syariat, dia tolak. Dia katakan ini tidak masuk di akal. Ya, ini tidak logis, maka ketahuilah akalnya belum sehat. Walaupun dia mengaku memiliki akal sehat. Iya. Kenapa belum sampai ke sana? Karena ilmunya atau mungkin hawa nafsunya yang membatasi dia, yang menghalangi dia, yang menghijab dia. Iya, karena kaidah yang disepakati oleh para ulama, asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatu khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah aw rajihah. Ini kaidah harus dipegang baik-baik, pondasi di dalam beragama. Ya. Itu apa? Asy-syari', Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan kecuali pada perkara yang maslahatnya murni atau dominan. Seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, maka pasti maslahatnya murni atau dominan. Dan syariat ini tidak melarang dari sesuatu kecuali hal tersebut mudaratnya apa? Lebih besar atau murni. Iya, mudaratnya. Maka ketika ada perintah, jalankan. Walaupun berat, walaupun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu, walaupun terkadang awalnya bertolak belakang dengan logika, masa sih bisa begini? Iya, masa harus sholat subuh capek-capek orang? Iya, orang lagi nyanyi-nyanyi tidur. Iya kan? Apa yang paling berat, jamaah sekalian, diterima oleh kebanyakan manusia? Di antara syariat yang paling berat adalah syariat apa? Yang kebanyakan perempuan menolaknya karena menurutnya tidak masuk logika. Hah? Poligami. Iya. Saya tidak bahas di sini ya, bukan pembahasan saya. Iya. Bismillah. Padahal syariat tersebut apa? Sangat indah. Ya, saya sudah membuktikannya, alhamdulillah. Iya. Indahnya lebih banyak. Itu namanya syariat. Ketika kita jalankan sesuai aturan aturan mainnya. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi pelajaran yang bisa kita petik dari tersesatnya kita di jalan. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tema yang sangat bagus sekali ya. Mau diarahkan kemana? Ya, generasi ini mau diarahkan kemana? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa panitia yang membuat tema ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada generasi. Iya, luar biasa. Mengadakan kajian tabligh akbar seperti ini adalah bentuk kepedulian. Iya, terhadap generasi. Ini adalah bentuk nasionalisme. Iya, kecintaan kepada bangsa. Supaya bangsa ini bisa bermartabat. Bangsa ini memiliki izzah, kemuliaan. Ketika generasinya baik, maka insyaallah ya, negeri kita akan baik pula. Karena ujung tombak kemajuan suatu negeri ada pada pemudanya, ada pada generasinya. Iya, mereka adalah gerbang terdepan. Mereka adalah ujung tombak untuk memajukan suatu negeri. Maka saya ingatkan kepada seluruh pemuda dan terkhusus kepada pemerintah, kegiatan-kegiatan seperti ini hendaknya ya banyak dilakukan. Iya, kita apresiasi para pemuda kalau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan kalau perlu kita yang menjadi pelopor terselenggaranya kegiatan seperti ini. Kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Ya. Apalagi negeri kita adalah negeri yang paling terbesar penduduknya yang beragama Islam. Ya. Dan Islam itu membahas seluruh elemen, seluruh sisi kehidupan, termasuk bagaimana memajukan negeri. Sehingga ketika potensi ini, para pemuda, generasi ini, kita bisa manfaatkan dengan baik, maka insya Allah ya, negeri kita akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Iya. Perhatikan bagaimana Arab Saudi yang gersang, kering kerontang. Tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, iya, membangun negeri itu di atas keimanan dan ketakwaan, di atas tauhid, maka Allah turunkan keberkahan. Iya, kita saksikan kalau kita pergi umrah atau pergi haji, seluruh jenis buah-buahan, hampir seluruh jenis buah-buahan ada di sana. Iya, padahal kalau kita berjalan dari Mekkah Madinah, ya tak satu pun ada pohon kita lihat, pohon pisang enggak ada kita lihat di jalan. Yang ada hanya gunung-gunung batu, padang pasir. Tetapi sampai di Mekkah, di depan jalan-jalan di Masjidil Haram, kita bisa lihat, kita bisa belanja ya, berbagai jenis buah-buahan. Begitu pun di Madinah. Iya, berbeda negeri kita yang masya Allah sumber daya alamnya luar biasa. Kita berada di daerah khatulistiwa. Iya, istilahnya tongkat pun ditancapkan bisa berbuah. Iya, masya Allah. Apa tongkatnya? Ubi kayu. Bisa berbuah. Masya Allah. Tetapi kenapa ekonomi, iya, sepertinya keberkahan kurang? Nah itu tadi, keimanan. Iya, sebab-sebab keberkahan Allah bukakan itu belum terpenuhi. Jemaah sekalian, ketahuilah yang mendatangkan, yang menyebabkan negeri itu aman, damai, makmur, sejahtera adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah yang paling tahu apa yang menjadi sebab dan jalan-jalan supaya negeri itu menjadi negeri yang diberkahi, yang aman, yang damai. Maka harusnya kita mengikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala dalam membangun negeri. Iya, di dalam membangun negeri. Termasuk di dalam ya bidang ekonomi politik, seharusnya kita ikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang generasi muda, agama kita itu sangat lengkap, ya, menjelaskan begitu pentingnya fase ini, ya. Sampai-sampai Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada umatnya, kata beliau, iktanim khamsan qabla khamsin. Iya, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Di antaranya apa? Syababi qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita buang waktu kita sia-sia di depan Android, main game ternyata. Ya, kalau menyebarkan kebaikan, menulis, ya, kebaikan disebarkan di media sosial itu luar biasa. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika umur beliau 30 tahun itu sudah diangkat sebagai imam. Karya-karya tulis beliau luar biasa banyaknya. Tidak ada peneliti, ya, dalam bidang agama Islam khususnya yang lepas, iya, dari kitab-kitab beliau. Mereka semua pasti butuh, ya, membuka kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena beliau ketika berbicara tentang jihad, ya, beliau seakan-akan yang paling paham bidang tersebut. Ketika berbicara masalah fikih, beliau seakan-akan tidak mempelajari kecuali fikih tok. Saking luasnya dan dalamnya pemahaman beliau tentang fikih. Ya, apapun bidang di dalam agama ini, tafsir, ya, usul tafsir, aqidah, semua beliau kuasai. Ya. Bahkan beliau memiliki banyak sekali karya tulis membantah pemahaman-pemahaman, ya, yang menyimpang, baik yang memang dari luar Islam itu sendiri ataupun dari dalam Islam itu sendiri. Ya. Beliau memiliki banyak karya tulis. Di umur beliau yang masih sangat muda. Begitupun Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi meninggal di umur 45 tahun, tapi karya tulis beliau luar biasa. Ya. Yang terkenal adalah syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Begitupun karya beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Iya, dan masih banyak kitab-kitab yang beliau hasilkan. Iya. Dan banyak contoh-contoh pemuda-pemuda Islam yang mereka menghabiskan waktunya untuk berkarya untuk umat Islam yang sampai sekarang alhamdulillah kita masih menikmatinya. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu muda ini. Iya. Bahkan waktu muda ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan tentang empat perkara. Kita semua hamba, jemaah sekalian. Kita semuanya hamba. Berarti kita semuanya akan ditanya. Saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu di belakang akan ditanya pada hari kiamat tentang empat hal ini. Siapkan jawabannya dari sekarang. Ya. Yang pertama, an umrik. Iya. An umrik fima afnah. An umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan. Seluruh umur kita. Setiap detik. Bukan setiap hari. Setiap detik yang kita lewati di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Alhamdulillah di saat ini kita berada dalam satu ibadah. Tapi tidak tahu sebentar kalau kita keluar. Ya. Jangan-jangan waktu yang kita lewati sebentar diisi dengan maksiat. Ketahuilah jemaah sekalian, kita akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Akan ditanya wa an syababi fima ablah. Akan ditanya tentang masa mudanya, kemana dia usangkan sampai tua. Masa muda itu antara yaitu sejak dia balik sampai umur 40 tahun. Iya, berarti saya masih muda ya. Iya. Umur sampai apa? Dari balik sampai umur 40 tahun. Iya, kalau sudah lewat 40 tahun berarti sudah iya, masuk fase selanjutnya, sudah tua. Iya, siap-siap. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, yang jauh lebih muda lebih duluan dijemput oleh malaikat maut. Iya, lebih duluan menerima nomor urut antriannya masuk ke dalam pintu gerbang kematian, tidak ada jaminan. Iya. Maka jemaah sekalian, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, masa muda kita kemana kita usangkan? Kemana kita habiskan? Dan sangat menyedihkan kondisi generasi kita. Iya. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, berapa anak muda yang hadir di masjid ini. Coba bandingkan kalau ada konser musik di Karebosi. Iya. Coba perhatikan di stadion-stadion bola. Coba perhatikan di mal-mal, ya di Pantai Losari. Apa yang mereka perbuat? Coba perhatikan yang ada di gang-gang. Iya, di diskotik. Enggak usah pergi disaksikan di sana ya. Tapi ya ketika kita lewat kita akan menyaksikan dipenuhi oleh anak-anak muda. Iya, coba perhatikan ketika ada acara di televisi besar. Siapakah pelakunya? Orang tua atau anak muda? Kebanyakannya anak muda. Begal. Iya. Dan berbagai kerusakan moral. Kejahatan, pengedar sabu-sabu. Dan tidak sedikit dari wanita, subhanallah. Maka ini butuh perhatian khusus. Kita memiliki tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Terkhusus pemerintah tentunya. Iya. Yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan insyaallah akan disebutkan sebentar ya bagaimana peran orang tua ya di dalam membimbing anaknya, ya membekali dengan ilmu. Di sesi kedua insyaallah taala. Iya. Ya, maka ini tanggung jawab. Kita arahkan kemana generasi ini? Alhamdulillah, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian, bisa memanfaatkan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Bagi mereka para pemuda yang berhasil mengisi masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah ini luas sekali maknanya, bukan cuma salat. Di masa mudanya dia cuma gunakan untuk salat, untuk puasa, luas maknanya. Ya, ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allahu yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Itulah ibadah. Suatu nama yang mencakup ya seluruh yang Allah cintai dan Allah ridai. Yang penting Allah cintai, Allah ridai. Yang lahir ataupun yang batin, berupa ucapan lisan ataupun amalan anggota badan. Inilah ibadah. Iya, maka banyak pintu-pintu ibadah yang bisa kita kerjakan. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman ini ya antara ya 60 ya 63 sampai 73 cabang. Yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya apa? Menghilangkan gangguan di jalan, membersihkan di jalan. Kita melihat ada batu, ada gangguan di jalan, itu ibadah jemaah sekalian. Begitu sempurnanya dan indahnya Islam. Ya. Begitu sempurnanya dan indahnya Islam. Sampai pada perkara yang kecil seperti ini, ya, mungkin kita keluar sebentar, kita lihat ada plastik, ya, bekas minuman, bekas makanan, kita pungut, niatkan karena ibadah, dapat pahala. Iya. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada seorang wanita pelacur, itu diampuni dosa-dosanya hanya karena apa? Memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Iya. Subhanallah. Maka terkhusus para mahasiswa, banyak yang bisa Anda semua perbuat. Iya, kalau anjing saja diberi minum, ikhlas karena Allah, bisa menyebabkan seseorang masuk surga, apalagi kalau manusia yang diberikan minum, apalagi kalau rohnya diberikan ilmu agama. Iya, rohnya, hatinya yang disirami ilmu agama. Iya. Maka banyak pintu-pintu kebaikan alhamdulillah terbuka lebar di dalam agama kita. Manfaatkan masa muda yang ada. Iya. Yang entah kapan berakhirnya, apa kita sampai di umur 40 atau tidak. Yang jelas jemaah sekalian, kita sangat sedih melihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, letting-letting kita. Iya. Yang mereka menghabiskan masa mudanya dalam perkara yang sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan menjadi sebab-sebab kejelekan di tengah masyarakat. Menjadi pengedar, pemakai, dia mengajak teman-temannya untuk memakai. Iya, bahkan tidak sedikit yang lebih parah lagi, sampai lem dihisap. Begitu parahnya moral, akhlak kebanyakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan itu tanggung jawab kita semuanya. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki PR untuk menarik mereka, mengajak mereka. Kita perhatikan jemaah sekalian, jumlah mereka yang ada di luar dengan yang ada di masjid ini, iya kan, jauh, menunjukkan bahwa apa, PR kita masih besar. Ya, jangan pernah berhenti menjadi sebab-sebab kebaikan bagi manusia, sebab-sebab hidayah bagi manusia. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan warning kepada kita sekalian untuk berhati-hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika Az-Zubair ibni Adi rahimahullahu taala, seorang tabi'in, datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, ataina ila Anas bin Malik radhiyallahu an fashakawna ilaihi minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Az-Zubair ibni Adi rahimahullahu ta'ala kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya datang kepada Anas mengadukan kepada beliau tentang kezaliman Hajjaj. Hajjaj ini mungkin sepanjang sejarah Islam yang paling kejam dialah, yang paling zalim dialah Hajjaj. Ya, mereka membunuh para ulama Islam. Iya. Apa kata Anas? Perhatikan jemaah sekalian, perhatikan para pemuda, para mahasiswa, diperhatikan nasihat ini, penting sekali. Kata Anas, ketika Az-Zubair ibn Adi mengadukan kekejaman, kezaliman pemerintah, gubernur tersebut, yaitu Al-Hajjaj, kata beliau, isbiru, sabar kalian, sabar. Kenapa disuruh bersabar? Kenapa Anas tidak mengatakan memberontak kalian, kudeta kalian kepada pemerintah? Kenapa? Karena sekejam-kejamnya dia, sezalim-zalimnya dia, keburukan seburuk-buruknya yang kalian dapatkan dari dia, itu jauh lebih buruk ketika kalian keluar memberontak dan kudeta kepada dia, kepada pemerintah. Akan banyak jiwa yang akan melayang. Perhatikan bagaimana negara-negara yang ada di Teluk, yang ada di Timur Tengah, bagaimana sekarang Suriah jemaah sekalian, bertahun-tahun konflik belum terselesaikan, sudah berapa jiwa yang melayang, apa yang didapatkan, apa yang didapatkan dari pemberontakan? Bagaimana negeri Yaman jemaah sekalian, sampai sekarang belum ada keamanan. Sejak saya di sana tahun 2012 atau 2011 sampai sekarang, karena adanya oknum-oknum yang ingin meraup kepentingan dunia di baliknya. Dia kompori, dia provokasi masyarakat untuk kudeta kepada pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah. Akhirnya sampai sekarang gak tahu berapa jumlah jiwa yang sudah melayang. Kaum muslimin sama-sama Allahu Akbar, kalau menembak di sana Allahu Akbar. Itu semua gara-gara apa jemaah sekalian? Tidak mengikuti tuntunannya para pendahulu kita, yang lebih paham tentang Islam, tentang kebaikan umat, tentang kebaikan negeri, suatu bangsa. Kata Anas radhiyallahu anhu, sabar, sabar. Bani Israel itu berhasil, Bani Israel ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kekejaman Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan bersama dengan bala tentaranya. Itu bima sabaru, disebabkan karena mereka bersabar, disebabkan karena mereka bersabar. Banyak hal yang bisa kita lakukan jamaah sekalian untuk memperbaiki keadaan. Banyak solusi yang ditawarkan di dalam agama kita yang lebih adil, yang lebih aman, tanpa harus melakukan pemberontakan. Banyak. Maka ini penting sekali untuk diperhatikan. Mudah-mudahan negeri kita selalu aman. Karena potensi di negeri kita ketika ada orang yang berniat jelek, ingin menghancurkan negeri ini, itu sangat besar. Agama di Indonesia bukan cuma satu. Suku di Indonesia sangat banyak. Maka ketika ada orang luar yang ingin menginginkan kejelekan terhadap negeri ini, maka itu sangat mudah. Maka kita sebagai generasi bangsa ini yang harus berpegang teguh, mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh syariat, maka insya Allah negeri kita akan terus aman, damai, bahkan akan sejahtera ketika kita ikuti aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Anas radhiyallahu anhu, bersabar kalian, karena tidaklah datang suatu zaman kecuali pasti zaman tersebut lebih jelek, lebih buruk dibanding zaman sebelumnya. Perhatikan kondisi anak muda kita sekarang, generasi kita sekarang dibandingkan dulu, bagaimana akhlaknya. Sering kita lihat ada anak-anak sampai dia keroyok namanya gurunya di sekolah. Dulu ada seperti itu? Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada seperti itu di zaman dulu. Dahulu, dahulu yang namanya bencong saja itu malu kalau dikatakan bencong, apalagi keluar dengan menampakkan dirinya sengaja, apalagi dikatakan homoseksual. Sekarang yang namanya LGBT justru justru menampakkan dirinya. Dia keluar, bahkan ingin supaya diakui, diresmikan di negeri kita yang sangat bertentangan dengan budaya kita, budaya orang-orang timur. Menunjukkan bahwa tidaklah datang satu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali zaman tersebut akan lebih buruk dibanding zaman sebelumnya. Maka di sinilah letak pentingnya kita sebagai generasi bangsa, untuk memiliki pijakan ilmu syar'i. Akan semakin banyak ujian dan tantangan ke depan jamaah sekalian. Coba kita perhatikan bagaimana teman-teman kita, bahkan mungkin di antara kita, dengan adanya game online, adanya game online ini banyak menyita waktu, sampai-sampai anak muda, bukan lagi anak muda, anak-anak dipanggil oleh orang tuanya tidak peduli, tidak ada lagi kepedulian sama orang tua. Ibunya memanggil berulang kali, tidak peduli. Bahkan tidak sedikit kalau berulang kali dipanggil oleh ibunya, dia emosi. Kenapa lagi seriusnya main game online? Tapi sangat disayangkan, sebenarnya memfasilitasi adalah orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Dengan berbagai macam alasan ini, supaya begini, supaya begini. Yang pada akhirnya membuahkan apa? Buah yang sangat buruk, yang dia rasakan, dia telan sendiri, begitu pahitnya buah tersebut. Orang tuanya yang memfasilitasi. Dan begitu banyak keanehan-keanehan, keburukan yang kita saksikan di zaman ini, tidak ada di zaman sebelumnya. Iya. Tidak ada di zaman sebelumnya. Dan akan terus sampai seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Akan semakin buruk. Walaupun mungkin di satu tempat, ya, terkadang lebih baik dibanding tempat yang lain. Tapi secara umum, hadis ini berlaku secara umum. Ya. Persentase keburukan di muka bumi, setiap zaman akan semakin bertambah. Dan kebaikan semakin berkurang. Iya. Itu semua disebabkan karena apa aja mas kalian? Karena kurangnya ilmu syariat. Karena kurangnya ilmu syariat. Iya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasihu min suduri ar-rijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hati-hati dada-dada manusia, tidak langsung. Ya. Innama yaqbidul ilma bi mautil ulama. Fa idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Adallu wa adallu. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat, mencabut ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu agama ini. Akan mencabut ilmu agama ini dengan meninggalnya para ulama. Kalau ulama sudah meninggal, ya, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i sudah habis, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh, yang tidak paham agama, ya, tidak memiliki iman. Akhirnya fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka mereka pun ditanya, ya, orang-orang bodoh tadi yang tidak memiliki ilmu, cuma pintar bergaya, ya, di depan umat, bisa cari muka di depan umat, ya, banyak suaranya di depan umat, ya, banyak face-nya, akhirnya diangkat sebagai alim ulama. Maka manusia bertanya kepadanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Iya. Makanya generasi muda harus memiliki pijakan ilmu syar'i. Iya, kepada siapa kita berguru? Iya, karena ini kondisi akhir zaman akan seperti itu. Iya. Akan seperti itu, ilmu semakin berkurang nanti ketika sudah tidak ada lagi alim, tidak ada lagi orang mau hafal Al-Qur'an. Mereka lebih senang hafalkan nyanyian-nyanyian, musik-musik, iya, lebih mendahulukan ilmu dunia. Iya. Akhirnya agama hanya tinggal kenangan. Al-Quran hanya di mushaf-mushaf. Tidak ada pada dada-dada anak-anak kaum muslimin. Generasi-generasi Islam, iya, di dadanya sudah tidak ada lagi kecintaan kepada ilmu agama. Kalau sudah sampai pada zaman ini, jamaah sekalian, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin atau ulama-ulama yang mereka jadikan rujukan di dalam beragama. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka pun tersesat dan menyesatkan manusia. Dan ini akan kita hadapi ketika kita semua tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau berbekal ilmu. Kita biarkan anak-anak sibuk, ya, dengan mengejar ilmu dunia. Ilmu dunia tidak terlarang, jemaah sekalian. Bahkan bisa menjadi sebab mendapatkan pahala ketika kita niatkan karena Allah dan bermanfaat untuk, ya, untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk negeri, ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun yang keliru tatkala porsinya lebih banyak. Iya. Bahkan mengesampingkan ilmu agama. Perhatikan bagaimana orang tua itu lebih bangga ketika anaknya mencapai gelar doktor, profesor walaupun tidak salat. Tidak ada kekhawatiran orang tua, ya, di mana anakku ini? Kenapa tidak ada sendalnya di masjid? Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Ya, yang penting sukses dunianya. Subhanallah. Ini sangat memprihatinkan. Ketika jamaah sekalian, jangankan, ya, jangankan yang mereka dari kecil sudah didoktrin untuk mengejar dunia, ya, yang tidak dibekali dengan ilmu agama, dari kecil saja terkadang dimasukkan di pondok pesantren. Ya kan? Sampai dia dapat SAG, MA mungkin, bahkan mungkin dia kerja di depak. Iya, mungkin. Ya, di departemen agama mungkin. Tetapi yang didoktrin oleh orang tuanya adalah bagaimana kamu nak kalau nanti sudah dapat gelar ini MA, ya kamu bisa bangun rumah ini, kamu bisa jadi pejabat dan seterusnya. Maka jangan heran ketika ada, ya, ketika ada orang-orang yang mereka bergelar MA, doktor, profesor, bahkan di bidang agama, mungkin ada menteri agama yang ternyata dikurung di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara korupsi. Loh kok bisa? Hah? Kok bisa? Padahal mereka ini belajar agama. Itu tadi doktrinnya sudah keliru dari orang tuanya. Bahkan dianya sendiri. Dia jadikan agama itu, ya titel-titel tersebut, gelar-gelar akademik tersebut, hanya untuk meraih dunia saja. Sehingga dapat dunia dengan simpel. Oh ini bagus, ini ada proyek ini. Ya, karena memang tujuannya dunia. Iya, akhirnya semakin memperburuk citra Islam. Orang tidak melihat, ya, apa di balik itu. Yang penting hadiah ini, ya, orang Islam. Iya, jamaah sekalian, ini pentingnya. Iya, penting bagi kita memiliki pijakan ilmu syar'i, karena tantangan ke depan itu semakin hebat. Iya, terlebih lagi orang-orang di luar Islam itu sangat khawatir akan perkembangan Islam di negeri kita. Ini kalau berkembang besar, ya, berkembang para pemuda berbondong-bondong mempelajari agamanya, karena di dalam agama ini dibahas seluruh sisi kehidupan, termasuk bidang politik dan seterusnya, ya, ekonomi ada semuanya, dan pasti ketika diamalkan negeri itu akan jaya. Iya. Sebagaimana pendahulu-pendahulu kita telah membuktikan ketika mereka menerapkannya, maka mereka akan berusaha bagaimana mengkanter, ya, kekuatan umat Islam. Iya, bagaimana mengkanter supaya umat Islam ini tidak kembali kepada agamanya, kembali mengamalkan agamanya. Iya, mereka berusaha mengirim panah-panah yang beracun. Iya, untuk menghalangi, menjatuhkan, iya, merintangi setiap langkah para generasi muda yang ingin kembali kepada agamanya. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, jemaah sekalian, iya, "Idza tabayatum bil ina wa ahadtum aznab al baqar wa raditum bis syara bis zara wa raditum bis zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian kaum muslimin sudah, ya, sudah berjual beli dengan cara ina, jual beli dengan cara ina ini adalah jual beli, ya, riba asalnya, tapi di spekulasi supaya kelihatannya seperti jual beli. Iya, padahal akhirnya dia adalah riba. Iya, seseorang contohnya dia butuh uang 100 juta. Ya, dia butuh uang 100 juta, dia pergi ke dealer mobil. Iya, dia tidak punya uang. Kalau dia langsung pinjam uang 100 juta, kemudian dikembalikan menjadi 120 juta, itu jelas ribanya, iya kan? Sekarang dia spekulasi. Dia datang ke dealer mobil. "Pak, berapa harganya mobil ini?" "Harganya 120 juta. Anggaplah 120 juta harganya. Oke Pak, saya beli 120 juta. Padahal tidak ada uang ini. Ya. Setelah dia akad, oke lah. Akad. Sekarang Pak, silahkan dibeli kembali dengan cara cash 100 juta. Berarti 120 jutanya nanti saya cicil. Jadi ini mobil sebenarnya tidak ada niatnya mau beli. Tidak ada niatnya mau beli, cuma mau dapat uang cash 100 juta. Makanya dia pura-pura, ya, spekulasi seakan-akan ini mobil dibeli. Cuma di lisan saja, tidak ada uangnya. Saya beli 120 juta. Ya, selama misalnya selama 1 tahun. Iya, berarti 10 juta per bulan. Setelah saya ambil, Pak, silahkan beli kembali dengan cash 100 juta. Berarti saya dapat uang berapa? 100 juta cash. Kemudian saya cicil harganya mobil tadi berapa? 120. Ini sebenarnya riba. Sebenarnya riba. Cuma spekulasi saja. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian sudah ya jual beli dengan cara ina seperti itu tadi dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sudah ya ridho sibuk dengan peternakan yang dia urus ayamnya saja biar sholat, ya tidak dia peduli lagi, yang dia urus ternaknya saja, kebunnya, dan kalian telah ridho, ya telah ridho dengan pertanian dan kalian telah meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan Allah la yanzihu, Allah tidak mengangkat kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti apa? Kesimpulannya jemaah sekalian, Islam akan bangkit. Islam akan kembali jaya tatkala pemeluknya kembali kepada agamanya. Iya. Bagaimana Umar radhiyallahu an di zamannya menguasai 2/3 dunia. Spanyol dulu. Spanyol itu negara Islam. Iya, Spanyol. Itu disebabkan apa? Karena mereka kembali kepada agamanya. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka yang membenci Islam. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai pemuda-pemuda Islam ini kembali kepada agamanya sehingga berbagai macam metode yang mereka lakukan. Disibukkanlah dia dengan ya game-game tadi. Ya, dengan berbagai macam medianya, dikirimlah sabu-sabu. Ya. Padahal mungkin negara asalnya sabu-sabu ini sendiri itu tidak dipakai sama sekali. Ya. Karena mereka tahu bagaimana mudaratnya. Ya, enak di awalnya, tapi lama kelamaan kecanduan, rumah pun bisa dijual. Iya, kalau laku celana dalam pun dia jual celana dalam. Iya. Saking mengerikannya itu, mengerikan sekali orang kecanduan sabu-sabu itu. Mengerikan. Ya dia jual atapnya, atap rumahnya dia jual. Kalau sudah kecanduan. Iya. Padahal subhanallah ketika hilang reaksi itu, iya, yang ada seluruh badannya akan sakit. Cuma karena syahwat sementara, kenikmatan sementara, akhirnya dia terjatuh di dalam. Banyak, bahkan mereka berusaha memasukkan ke negeri ini berbagai macam pemahaman bagaimana supaya pemuda-pemuda Islam, generasi Islam tidak kembali merujuk kepada agamanya. Dimasukkanlah paham liberalisme. Ya? Liberalisme, sekularisme, pluralisme dimasukkan ke negeri kita. Ya, terang-terangan. Padahal undang-undang kalau tidak salah tahun 2005 ini dilarang semuanya di negeri kita. Apa itu sekularisme? Ideologi ya yang berkeyakinan bahwa tidak boleh agama mengintervensi kehidupan manusia. Ya. Negara. Ya, ekonomi, politik seluruhnya harus ya bebas, tidak boleh diatur oleh agama. Itu sekularisme. Ini paham dimasukkan ke negeri-negeri kaum muslimin, bukan cuma di sini. Ya, usaha itu sampai ke negeri Arab pun mereka usahakan. Ya. Mereka masukkan paham yang seperti ini. Apakah betul demikian? Islam tidak mengatur sampai masalah politik ekonomi? Tidak jemaah sekalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan saya telah cukupkan nikmatku kepada kalian dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Apapun permasalahan pasti ada jawabannya di dalam Islam. Masalah apa saja? Ada yang pernah bertanya, ya? Terus apakah Islam mengajarkan tata cara bikin roti? Ya? Ada yang non-Muslim pernah bertanya demikian. Ya, kepada seorang yang masya Allah Muslim yang cerdik. Apakah Islam? Katanya Islam sempurna. Apakah Islam di dalam Al-Quran atau di dalam hadis mengajarkan tata cara bikin roti? Roti maras misalnya. Ada, kata orang tersebut. Masa coba? Coba sini, sini, sini. Diajak. Kemana? Kepada tukang roh, tukang roti. Silahkan tanya apa bahannya. Ya. Kalau dia sudah jelaskan, begitulah tata cara bikin roti. Loh kok bisa? Katanya Islam sempurna menjelaskan bahkan termasuk tata cara bikin roti. Iya, betul. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lam." Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Nah, saya menjalankan sesuai dengan aturan agama. Iya. Tanyakan. Subhanallah, Islam luar biasa jamaah sekalian. Iya. Luar biasa. Semuanya ada solusinya. Cuma kenapa kita semakin terpuruk? Karena kita tidak mau kembali. Iya. Masalah bidang politik tidak harus ulama. Banyak orang keliru. Harus alim ulama yang jadi presiden. Iya. Harus ulama yang jadi wakil presiden. Tidak harus. Iya. Namun berikan kepada ahlinya yang memang dia tahu masalah politik itu, strategi tersebut dia tahu. Yang penting dia beriman. Walaupun dia tidak tahu bidang fikih seluruhnya. Iya. Dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ada keterangannya. Idza fuwidul umur ila ghairi ahliha fantadhiru as-sa'ah. Kalau suatu bidang diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu hari kiamat. Iya. Yang ditunjuk jadi presiden adalah seorang hafiz Al-Quran. Tapi dia tidak tahu strategi politik. Dia tidak tahu. Ya. Maka ini salah jurusan. Ya. Ulama itu dia berada di sekitar presiden tersebut. Dia yang membimbing. Ini diarahkan dan seterusnya. Ini sesuai aturan syariat. Ini cocok untuk ekonomi sesuai Islam. Dan seterusnya. Ya. Andai kata dia memiliki ya keilmuan di dalam bidang tersebut, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau semuanya harus ulama, semuanya harus alim misalnya, tidak harus. Ya tidak harus. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lam biduniakum. Biduniakum. Kalian lebih paham tentang dunia kalian. Ya. Artinya apa? Silakan belajar teknologi, ya. Silakan. Tetapi itu tadi, selama tidak ada pelanggaran syariat. Karena yang namanya pelanggaran syariat ujung daripada ya perjalanan tersebut, maka pasti yang ada adalah musibah, kejelekan. Ya, kalau ada pelanggaran syariat. Iya. Jadi jamaah sekalian, mereka orang-orang yang membenci Islam, yang khawatir akan perkembangan Islam, iya, ini berusaha untuk memasukkan berbagai macam paham tadi supaya generasi muda ini tidak kembali kepada agamanya. Bahkan dimasukkan paham apa tadi? Ya. Paham sekularisme. Iya. Kemudian paham liberalisme, yaitu ideologi yang mengatakan bahwa, yang meyakini bahwa agama ini butuh direformasi, butuh inovasi, butuh diperbaiki, dicocokkan dengan zaman. Iya. Itu pemahaman liberal. Ingin menafsirkan Al-Quran sesuai dengan logika dan akalnya. Kalau tidak masuk logika, ditolak. Iya. Sehingga ada yang kadang sampai ya membenci, bahkan mengatakan bahwasanya syariat poligami ini sudah tidak apa? Sudah tidak cocok di zaman sekarang. Syariat poligami ini ya itu menzalimi wanita. Ya, betulkah demikian? Justru sebaliknya. Kalau tidak ada syariat poligami, jamaah sekalian, kerusakan akan banyak sekali. Iya, perzinahan. Iya, dan akan banyak wanita-wanita yang akan menjadi apa? Gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya di akhir zaman perempuan laki-laki banding 1 banding 50. Berarti kalau satu menikah laki-laki dengan wanita juga satu, berarti berapa wanita yang nganggur? 49. Jadi kalau rakyat Indonesia ya laki-lakinya 1 miliar misalnya, berapa miliar perempuan yang akan nganggur? 49 miliar dikemanakan ini? Apa yang akan terjadi? Penyimpangan, ya, penyakit di masyarakat akan banyak tersebar. Na'udzubillah min dzalik. Begitu, itu baru satu contoh. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Ya. Jadi, dimasukkan pahami. Padahal yang namanya Al-Qur'an dan hadis itu datangnya dari mana? Ini wahyu dari Allah. Maka yang paling paham makna ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Makanya ketika menafsirkan ayat hadis, kita harus kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ada setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Itulah jalan yang lurus. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Karena tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Antara ayat 1 dan ayat selanjutnya itu saling mendukung. Iya, cuma kadang ilmu kita tidak bisa sampai ke sana, masih rendah sehingga tidak bisa mengkompromikan ayat dengan ayat. Iya. Jadi, jemaah sekalian, pemahaman yang seperti ini sangat membahayakan umat Islam, generasi muda. Ketika dia sendiri yang akan menafsirkan dengan logikanya masing-masing, ya, Al-Quran itu, apa yang akan terjadi? Islam akan semakin berwarna-warni. Iya. Karena setiap orang berbeda logikanya, betul tidak? Kalau saya tanya di sini, yang mana lebih duluan? Lebih duluan ayam atau telur? Kita semua sepakat. Apakah telur atau ayam? Iya, kita akan berbeda. Iya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami menjadikan dari air itu semua menjadi hidup. Berarti yang diciptakan telur atau ayam? Ayam. Iya kan? Sama. Apakah manusia diciptakan dulu atau mani? Manusia, Nabi Adam. Iya kan? Itu kalau pakai logika orang. Setiap orang memiliki logika. Iya. Makanya pemahaman ini kalau dibiarkan di Indonesia tersebar, maka generasi kita akan rusak, khususnya umat Islam akan ya semakin terkotak-kotak. Ya, nanti ada Islam Makassar mungkin. Ya, akan ada Islam Makassar karena dia mau tafsirkan Al-Qur'an pakai bahasa Makassar. Al-Qur'an kurangi. Dan ini banyak di kampung saya di Kajang, banyak orang menafsirkan pakai bahasa Konjo. Al-Qur'an. Ya. Wattini wazaitun wa turisinin. Oh, turisin, turi bahasa Konjo. Ya, bahasa Kajang mungkin juga di sini sama ya. Turi itu artinya apa? Membelah. Iya. Jadi ini dipakai, dibaca kalau kita menggali ya sumur kah atau menggali kuburan kah, yang pasti ada turi tanah. Coba perhatikan jemaah sekalian. Begitu rusaknya pemahaman ini. Kita mau menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan logika kita masing-masing. Iya, padahal yang paling paham Al-Qur'an dan hadis adalah yang menurunkan Allah dan Rasul-Nya. Maka kembalikanlah kepada mereka. Iya. Yang mana ilmu ini disampaikan kepada sahabatnya, iya, kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, seterusnya sampai sekarang. Iya. Belum lagi pemahaman pluralisme. Ini juga disebarkan di Indonesia. Yang mana pemahaman ini, ideologi ini mengatakan bahwa apa? Seluruh agama yang penting berkeyakinan Tuhan itu satu atau ada Tuhan, semuanya itu akan masuk surga. Jadi kebenaran itu berbilang. Kebenaran itu berbilang intinya itu. Iya. Cuma beda jalan saja. Semua menuju ke biring kanannya. Iya. Ada yang mau ya, lewat Sudiang, ada yang mau lewat Tol, pasti sampai. Betulkah demikian kalau lewat Malaysia? Sampai ke sini? Nah, mungkin. Iya. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan jalan ya, menuju ke biring kanannya, tidak sama. Ya, ada garis yang telah Allah gariskan. Qul wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, dan inilah jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang lurus. Ya, ikutilah dia dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan membuat kalian terpecah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima. Ya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, tantangan ke depan yang itu semakin hebat, ya, baik dari pemikiran, ya, yang diadopsi dari barat, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ataupun dari segi teknologi, bahkan ekonomi. Ya. Kita mungkin merasa telah merdeka dari penjajahan Belanda 350 tahun, ya, kita dijajah. Tapi hakikatnya usaha untuk menjajah negeri kita itu dari bidang politik, ekonomi, bahkan pemikiran, agama, ideologi itu terus, ya, berlanjut sampai sekarang. Iya. Mudah-mudahan kedepannya insyaallah kita bisa, ya, merdeka di dalam penjajahan ini. Kita bisa kembali merdeka menjalankan agama kita dan kaum muslimin kembali kepada agamanya, menjalankannya. Karena dengan kembalinya mereka ke jalan yang Allah tuntunkan, maka insyaallah kita akan merdeka dalam artian ya, negeri kita akan semakin makmur, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan, keberkahan dari langit dan dari bumi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan, ya, hidayah dan mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, saya ingin memotivasi, ya, kepada seluruh hadirin untuk semangat menuntut ilmu agama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, pemerintah ataupun masyarakat. Ya. Siapa saja. Apakah PNS atau pengangguran, semuanya. Siapa saja, kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan," yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, "yufaqihuhu fid din," Allah akan pahamkan dia agama ini. Ya, maka ciri tanda kebaikan seseorang tatkala dia paham agamanya. Dia tahu mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana hak dan mana yang batil. Ya, mana yang batil. Ini tanda kebaikan. Jemaah sekalian, maka ketika kita paham agama ini, berarti kebaikan demi kebaikan akan kita raih di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Nabi di sini menyebutkan secara global, "May yuridillahu bi khairan." Khairan itu apa? Umum. Kebaikan dalam, ya, politik, kebaikan dalam ekonomi, berbangsa dan bernegara, kebaikan, ya, di dalam berumah tangga. Kebaikan apapun itu, dalam bisnis, jemaah sekalian, ya, kalau mau mendapatkan kebaikan, maka pahami agama ini. Ya, pahami agama ini. Kenapa? Karena seluruh sisi-sisi yang saya sebutkan tadi itu ada semua aturan mainnya di dalam agama. Ya. Dan tidaklah kita mendapatkan suatu musibah, ya, suatu kejelekan, baik mungkin kita bertengkar dengan istri, anak bermasalah, ya, kita galau, ketahuilah itu karena buah dari kejahilan. Ya. Buah daripada jauhnya kita dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu adalah disebabkan karena perbuatanmu sendiri, dan Allah itu banyak memaafkan. Jadi jangan salahkan orang lain. Iya. Sekarang ini subhanallah banyak, ya, generasi muda dididik bagaimana dia menyalahkan pemerintah, bagaimana dia mengkritisi pemerintah, iya, bagaimana dia mengkritisi rektornya, iya, dosennya. Dia tidak melihat kembali, jangan-jangan saya yang salah ini, iya. Suami menyalahkan istrinya, istri menyalahkan suaminya, orang tua dia salahkan anaknya. Kenapa anakku sampai berandalan seperti ini? Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia sampai pakai sabu-sabu? Padahal dia sendiri yang salah. Dia yang salah. Dia tidak kontrol dari kecil. Nabi memberikan ya jalur aturan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati bisab'ah wadribu 'alaiha fi asharah." Perintahkan salat anakmu umur 7 tahun. Ya, kalau umur 10 tahun belum salat, pukul dia. Ya, ini nanti di umur 17 tahun nanti sudah terpengaruh dengan lingkungan di luar, baru mau disuruh sholat. Padahal dia sudah ya, menikmati kehidupan bebas. Ya. Siapa yang disalahkan kalau seperti ini? Kembali kepada orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya dari kecil. Ya, jadi jamaah sekalian, butuh diperhatikan hal ini. Apapun musibah yang kita hadapi, hakikatnya itu karena kesalahan kita. Maka banyak-banyak introspeksi diri. Iya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa tidak ada di dalam Al-Qur'an yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik orangnya, perbuatannya kecuali karena itu buah daripada ilmu. Dan tidak ada yang dicela di dalam Al-Qur'an, apakah perbuatan atau orangnya, keyakinannya, kecuali itu karena buah daripada kebodohan. Bahkan di dalam kitab beliau Miftahu dari Sa'adah, kata beliau, tidak ada kejelekan di dunia ini, ya, yang didapatkan oleh seseorang sampai di akhirat dia masuk neraka kecuali itu karena buah dari kebodohan, ya, buah dari kejahilan. Dan tidak ada suatu kebaikan yang didapatkan, ya, oleh seseorang di dunia ini sampai di akhirat kecuali itu karena buah dari ilmu. Maka siapa yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhiratnya, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Iya, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Iya, semakin ingin mendapatkan banyak kebaikan, maka perbanyaklah ilmu agama. Oleh karenanya dinukil, ada yang menyebutkan bahwasanya ini adalah ucapan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia berbekal dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia berbekal dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaknya berbekal dengan ilmu. Iya. Dan ilmu itu jamaah sekalian, ya, sangat luas. Iya. Perhatikan bagaimana Imam Al-Bukhari, namanya sampai sekarang masih harum. Seakan-akan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim masih ada di tengah-tengah kita. Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Iya kan? Apakah beliau profesor, doktor? Bukan jamaah sekalian. Iya. Bahkan banyak dia kalahkan profesor-profesor. Iya, bahkan banyak mungkin. Orang-orang yang memiliki titel itu tidak dikenal. Tidak harum namanya. Tetapi berbeda ketika orang ini adalah orang yang berilmu dan membawa ilmu agama. Maka walaupun ribuan tahun telah meninggal, tetap namanya masih harum. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau belajar 4 tahun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir di setiap majelis ilmu kita sebutkan nama beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu semua karena apa? Karena buah daripada ilmu. Iya. Adapun kalau kita cuma mengejar ilmu dunia, tahu di bidang kedokteran, ya, bagus ketika kita niatkan karena Allah, tapi jangan sampai kita ya lupakan ilmu agama. Karena yang namanya dunia ini, titel-titel tadi, gaji, jabatan, istri, rumah mewah, semuanya jamaah sekalian, ya, perhiasan dunia ini, ya, dengan segala pernak-perniknya, itu cuma mengantar sampai di kuburan. Setelah kita dimasukkan ke liang lahat, ditimbun, mereka kembali. Betul atau tidak? Adapun ilmu agama, dia akan menemani kita sampai di alam kubur. Bahkan ilmu agama ini yang termasuk amal saleh akan dirubah menjadi sosok yang indah wajahnya, yang harum baunya, dia akan menemani kita di alam kubur. Iya, ilmu agama itu dibutuhkan oleh orang kaya ataupun orang miskin, bahkan para raja membutuhkan ilmu agama. Adapun ya kekayaan ya, harta dunia ini jamaah sekalian, itu hanyalah orang-orang yang miskin saja membutuhkannya, yang iya, ia akan datang meminta-minta. Iya, ilmu agama jamaah sekalian itu akan menjaga pemiliknya di dunia sampai di akhirat. Iya kan? Kalau ada ilmu agama, oh, ini haram, ini tidak boleh. Karena ilmu agama kita akan terbentengi dari banyak kejelekan di dunia, apalagi di akhirat. Kita akan ya dijaga karena ilmu agama itu masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan harta dunia, harta dunia. Iya, gaji, semakin banyak gaji, ya, kita jadi PNS, jadi anggota dewan, gajinya banyak, maka semakin banyak waktu, pikiran yang kita porsir untuk menjaga harta tersebut. Betul atau tidak? Hah? Jadi kebalikan. Iya, justru semakin banyak harta, semakin banyak waktu, tenaga dan pikiran yang harus kita keluarkan untuk menjaga harta ini. Berbeda dengan ilmu, semakin banyak ilmu agama, semakin banyak yang menjaga kita dari kejelekan. Iya, itulah ilmu jamaah sekalian. Kalau begitu, yang mana kita mau kejar? Iya, ilmu agama. Iya, makanya Nabi mengatakan talabul ilm fariidhatun likulli muslim, menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Namun yang ingin saya ingatkan sebelum saya akhiri dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bahwa berguru, ya, mencari ilmu agama itu ada patokannya, ya, jangan sampai salah guru, ya, jangan sampai salah guru, ya. Kenapa jamaah sekalian? Kita di zaman ini, ya, sudah mendekati zaman yang banyak orang-orang yang bukan bidangnya diangkat. Iya, asalnya dia tidak ada bidangnya dalam ilmu agama, cuma karena tenar, bagus caranya, retorikanya dan seterusnya, diangkat jadi alim ulama. Bertanyalah manusia tentang agama, maka mereka pun berfatwa. Iya, dan ini yang tentunya akan merusak. Iya, idza fuwidul umur ila ghairi ahliha fantadhirus sa'a. Ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu dia kehancurannya. Iya. Maka para ulama menyebutkan kalau mau berguru ilmu agama, ya. Sekarang kalau orang rusak motornya jemaah sekalian, kemana? Ke rumah sakit atau ke apotik? Hah? Ke bengkel, ya kan? Kenapa? Ahlinya di sana. Iya. Kapan ke rumah sakit itu? Nanti dibilang, oh ini penyakit mah ini motornya. Iya. Itu karena salah alamat. Makanya Allah kasih rambu-rambu tadi. Fas'alu ahlal dzikir in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya. Iya. Apabila kamu tidak mengetahui, ada rambu-rambunya menuntut ilmu agama. Ada syarat-syaratnya. Iya. Para ulama menyebutkan tiga syarat orang yang diambil ilmu agamanya. Iya, syarat yang pertama, orang tersebut bagus niatnya. Memang niatnya itu ingin membimbing umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sebenarnya dia mengajar, dia berdakwah supaya nanti kalau banyak pengikutnya mau mencalonkan diri. Nah, itu sudah rusak niatnya. Sudah rusak niatnya. Kayaknya kalau kita sudah besar ini kita bikin anu nanti supaya dapat kekuasaan. Iya. Supaya dapat amplopnya tebal-tebal. Ini enggak boleh diambil ilmunya. Ya, yang boleh di antara syaratnya adalah mereka yang betul-betul tulus niatnya membimbing umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Iya, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Saya menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada pribadi. Iya, bukan kepada kelompok tertentu, tapi bagaimana manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan benar berdakwah di atas ilmu, ya, saya dan orang-orang yang mengikutiku, ini jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang berilmu agama. Orang yang diambil ilmunya adalah yang bagus niatnya tadi, kemudian bagus akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Iya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ini yang Syarat yang kedua, kalau akidahnya seperti tadi, menyamakan semua agama, ya, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan logikanya dan perasaannya, ini tidak boleh diambil ilmunya. Harus akidahnya lurus. Begitupun manhajnya, metode beragamanya. Bagaimana metode beragamanya dia? Bagaimana metode beragamanya? Apa yang dia jadikan, ya, sistem atau apa mindsetnya di dalam memahami agama? Ya. Manhaj atau metode beragama adalah Al-Quran, hadis, dipahami di atas pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ya, ada pun ijma', jelas. Itu pasti kita jadikan acuan. Karena ya, hakikatnya tidak ada ijma' kecuali dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis. Begitu pun kias. Tidak ada satu kias yang sahih kecuali pasti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Iya. Baik tersurat ataupun tersirat. Maka yang seperti ini yang boleh diambil ilmunya. Iya. Jadi jangan sampai kita salah di dalam menuntut ilmu agama. Perhatikan kata Muhammad Ibn Sirin, inna hadal ilmu din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kamu mengambil agamamu. Ya, kepada siapa kamu mengambil agamamu. Maka perhatikan ketika orang itu memang ya, semangat menyampaikan agama di atas ilmu, di atas akidah, di atas metode ya, yang benar, maka belajar kepada orang tersebut. Iya, insyaallah orang-orang seperti ini yang akan membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun belajar dengan otodidak, ya, maka kata ulama akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Iya, dan banyak kisah dalam hal ini, yang belajar dengan otodidak, dia buka kitab, dia baca sendiri, tidak ada bimbingan guru, akhirnya ya ada yang stres, ada yang gila, ya, karena dia salah paham, bahkan tidak sedikit dia mati. Gara-gara apa? Dia salah baca. Ya. Dia katakan bahasanya al-habbatus sauda, habba di situ kebetulan salah cetak. Ya. Ya, bukan habba tertulis, tapi hayyah. Dua titiknya di bawah. Ba itu kan satu titiknya. Kebetulan salah cetak. Dua titiknya jadi apa? Al-hayyah itu hayyah ular. Ya kan, obat itu soda, obat untuk seluruh penyakit. Kebetulan salah cetak. Tidak ada guru yang membimbing. Oh, ular hitam ini ternyata obat untuk seluruh penyakit. Dia tangkap ular hitam, dia makan, dia meninggal. Iya. Makanya kita harus belajar dari guru. Iya, yang memenuhi syarat tadi. Iya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk generasi muda untuk terus belajar, ya, mempelajari agamanya, semangat mengisi masa mudanya dalam rangka menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, di antara 7 golongan yang akan dinaungi di padang mahsyar, di antaranya adalah warajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 7 golongan yang akan dinaungi di padang mahsyar tatkala matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. 1 mil, ada yang sebagian ulama mengatakan 1 mil itu seperti celak, ya, 1 jengkal saja di atas kepala. Sebagian mengatakan 1 mil yaitu ukuran 1,6 kilometer ya, di atas kepala. Ya, begitu panasnya jemaah sekalian. Dan yang beruntung mendapatkan naungan pada hari tersebut di antaranya adalah para pemuda yang menghabiskan waktunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, mendakwakan ilmu agama, ya, dan memberikan manfaat kepada manusia. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang benar, maka itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini ada pertanyaan, ketika kita memperlihatkan suatu ibadah kepada keluarga, apakah itu termasuk dakwah apabila kita tidak mampu menasihatinya? Iya, ketika dia niatkan supaya keluarga kita ya mau ikut, ya, misalnya orang tua tidak pernah salat di masjid, Sedangkan dia ini umurnya masih belia, masih SMP, masih SMA, ya. Mungkin subuh-subuh ya dia bangun, dia buka pintu. Sengaja, mungkin dia sengaja ribut-ribut supaya tersinggung orang tuanya. Wih, masya Allah, anakku saja ini baru SMP sudah rajin ke masjid sholat berjamaah. Ya, itu dapat pahala. Dan ini termasuk dakwah. Ya. Yang penting niatnya agar dia diikuti, bukan mau dipuji. Ya, kalau mau dipuji, sengaja malam-malam nyalakan lampu, besarkan suara, mengaji. Ya, oh, masya Allah, sholat tahajud di sebelah. Ya, tidak dapat pahala. Jadi niatnya untuk jadi teladan, contoh kepada orang lain. Itu dapat pahala. Ya. Dan di antara metode dakwah kepada orang yang mungkin lebih tua, yang sulit dinasihati secara lisan langsung, maka dengan akhlak. Yaitu terkhusus kepada keluarga kita, orang tua kita, yang mereka masih mungkin ya masih bolong-bolong sholat lima waktu, iya, atau mungkin dia sudah sholat tapi ya bapak kita, kakak, laki-laki kita masih sholat di rumah, iya, maka dengan akhlak kita perlihatkan kepada mereka, kita yang lebih duluan ke masjid, iya, kita perlihatkan bagaimana akhlak Islam membantu mereka berucap dengan ucapan yang mulia, yang sopan, maka ini bisa menjadi ya sebab mereka mendapatkan hidayah. Dan Nabi SAW itu menempuh sebab ini. Ya, banyak kafir Quraisy yang masuk Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Beliau memaafkan ketika ada orang yang bersalah. Beliau tidak dendam. Beliau jujur. Ya, beliau menghargai orang yang lebih tua. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, itulah Rasulullah SAW. Ya. Semoga Ustaz dan kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mohon nasihatnya Ustaz buat kami para pemuda, apalagi para mahasiswa yang sering ikut aksi demonstrasi. Barakallahu fikum. Iya. Para mahasiswa ya, dan masyarakat secara umum, ketahuilah bahwa agama kita itu telah sempurna. Bahkan termasuk di dalam menasihati atau mengingkari kemungkaran pemerintah, itu diatur dengan rinci di dalam agama kita. Ya, sebagaimana hadis Anas tadi, ya, yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemerintah kalian, penguasa kalian, maka ambil tangannya, nasihati secara rahasia, jangan dipermalukan di depan umum. Saya yakin kalau kita juga jadi pemerintah, jamaah sekalian, belum tentu bisa sesempurna mereka, dan kita tidak mau kalau kita dipermalukan di depan umum. Betul atau tidak? Iya, jangankan di depan umum, banyak mahasiswa, anak sendiri satu dua orang di rumah permalukan kita di hadapan teman ketika ada tamu, malunya luar biasa. Iya, maka sebelum mengkritik orang lain, posisikan andai kata kita seperti mereka, ya, supaya kita itu ada rasa malu sedikit, ada rem. Iya, dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa jujur, ini kadang saya lewat ya, di apalagi di Petarani sana, sakit hati ini. Ketika saya buru-buru mau ke bandara, ya ini pesawat sudah mau terbang ini, ternyata macet gara-gara orang demonstrasi di jalan. Betapa banyak dosa yang ditimbulkan gara-gara ya katanya ingin mengingkari kemungkaran, ternyata kemungkaran yang ditimbulkan lebih besar. Katanya ingin membela masyarakat, ternyata semakin menyusahkan masyarakat. Belum lagi yang sangat membutuhkan tempat tersebut. Iya, lewat karena mungkin istrinya mau melahirkan, ada urusan penting dan seterusnya. Jemaah sekalian, mengingkari kemungkaran masih banyak jalur yang dituntunkan oleh syariat. Jangan sampai kita menimbulkan ya kemungkaran yang lebih besar. Ya, dan ini seharusnya dipahami dengan baik. Ya, dipahami dengan baik. Dan saya yakin kita pun kalau dinasihati dengan cara yang baik, itu akan lebih diterima dibanding dengan cara-cara yang anarkis. Iya, dan tidak ada jalan kebaikan kecuali kembali kepada agama. Cara untuk menasihati pemimpin ada di dalam agama kita dengan rinci, alhamdulillah. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dayyaqa manzilan ya aqatta tariqan fala jihadalah. Siapa yang membuat rumah-rumah menjadi sempit, jalan-jalan terputus, maka tidak ada jihad baginya. Ini sementara berjihad ini. Berjihad. Mengangkat apa? Islam. Kalimat la ilaha illallah. Membela Islam. Iya, Islam nyata-nyata mau dibela. Berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, siapa yang menyempitkan rumah? Ya, yang memutus jalan. Ya, sehingga orang tidak bisa lewat, harus berputar dan seterusnya. Ya, maka tidak ada jihad baginya. Tidak dianggap dia berjihad, tapi adalah jahat. Ya, yang ada adalah jahat. Dan ini juga saya ingin ingatkan kepada masyarakat, kalau bikin acara ya di jalan, ya, kalau masih bisa di gedung, ya, di kolong rumah, cari tempat yang tidak menyusahkan masyarakat. Jangan sampai mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Islam luar biasa. Sampai masalah ini diatur dalam Islam, jemaah sekalian. Ya. Dan saya yakin kalau kita sebagai pengguna jalan, kita semua tidak senang, ya kan? Iya. Iya, begitu indahnya Islam. Iya, dan ini tidak didapati pada agama yang lain. Ada yang lain? Nah, ini masya Allah pertanyaannya sangat bagus sekali. Dari pemuda ini kayaknya. Saya termasuk generasi muda. Dan saya ingin menuntut ilmu lebih dalam lagi untuk diri saya, keluarga dan umat Islam. Agar terjauh dari api neraka. Ya, tetapi fitnah wanita sangat kuat. Masya Allah. Nah, ini normal orang ini, normal sekali. Ya, normal sekali ini orang. Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Tidak ada yang aku tinggalkan fitnah, ujian yang paling membahayakan laki-laki dibanding fitnahnya wanita. Iya. Walaupun dia ulama, ahli ibadah, banyak yang terjatuh. Penghafal Al-Quran, iya, banyak yang terjatuh. Iya, bertekuk lutut di hadapan wanita. Iya. Apa solusinya? Ada solusinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, masuk ini tadi ya, generasi muda. Iya. Wahai para pemuda. Terasa masih pada muda semua ini. Antara sejak dia balik sampai umur 40 tahun. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah bisa menafkahi lahir batin? Lahir, menafkahi keluarga, ya, mempersiapkan rumahnya, beri makan, pakaian, ya, atau batinnya bisa berjima. Ya. Maka kalau sudah terpenuhi ini, maka menikahlah. Disuruh menikah. Ya. Kalau belum mampu, ya, maka berpuasa. Solusinya berpuasa. Iya. Tapi sudah menunya menikah, masih juga. Kalau begitu tambah lagi. Iya. Ya kan, daripada terjatuh dalam perzinahan. Yang penting terpenuhi syaratnya. Yang penting terpenuhi syaratnya mampu lahir batin, terutama ilmu dan keadilan. Iya. Yang sampai ingin menolong janda semakin menambah deretan janda. Iya. Jadi solusinya, jamaah sekalian, kalau tidak mampu, ya, ingin menikah tapi belum mampu, ingin menuntut ilmu tapi godaan wanita sangat kuat, kata Rasulullah, berpuasa. Karena berpuasa itu bisa menjadi tameng. Iya. Bisa menjadi benteng baginya. Karena ketika orang berpuasa, pembuluh darahnya itu menyempit. Sedangkan setan pada tubuh manusia itu mengalir pada peredaran darah. Berarti aliran darah menyempit, jalannya setan pun semakin sempit. Ya, makanya orang yang berpuasa itu nafsunya kurang. Iya, berbeda dengan orang yang banyak makan. Iya. Dan ketahuilah, menuntut ilmu itu, ya, menikah itu tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Ya. Tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Banyak para ulama bahkan sudah punya istri, sudah punya cucu, ya, baru menuntut ilmu agama. Ada ulama yang menuntut ilmu di umur 70 tahun. Jadi ulama ahli hadis. Iya. Jadi kalau merasa berat ujian wanita, menikah. Iya, menikah. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Iya, kalau tidak mampu, maka terus menuntut ilmu sambil berpuasa. Ya, sambil berpuasa. Apa yang saya utamakan untuk menuntut, apa yang saya utamakan menuntut ilmu atau menikah? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Tergantung kondisinya. Kalau memang dia khawatir sekali, ya, dia khawatir kalau tidak menikah segera bahaya. Ya, segera menikah kalau sudah mampu. Ya, kemudian setelah itu ajak istri sama-sama belajar. Iya. Jadi kekeliruan sebagian orang dikiranya menuntut ilmu itu menghalangi dari, atau pernikahan itu menghalangi dari menuntut ilmu agama. Ya, teman-teman di sini banyak yang sudah punya istri, sudah punya anak, tapi tetap menuntut ilmu agama. Iya. Namun kalau memang belum terlalu mendesak, masih bisa menahan, masih bisa puasa, maka tentu ya ketika masih muda, masih semangat, ya masih sendiri, itu lebih maksimal hasilnya. Lebih maksimal hasilnya. Tetapi ketahuilah bahwasanya menikah juga ibadah. Ya, bahkan buah daripada ilmu. Iya. Banyak di balik pernikahan itu ibadah yang tidak didapatkan oleh para jomblo. Ya tidak. Banyak ibadah yang bisa diraih melalui melalui pernikahan tidak didapatkan oleh para jomblo. Kata Rasulullah, "Wa fi bu'i ahadikum sedekah." Pada kemaluan kalian itu ada sedekah ketika disalurkan di tempatnya. Iya. Dan ini tidak didapatkan oleh para jomblo. Iya, di sini ada pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya mengajak teman untuk ikut taklim, namun terkadang ada kebanggaan di dalam hati, ria. Bagaimana caranya agar saya bisa meluruskan niat? Yang pertama, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ikhlas dan berlindung dari seluruh penyakit hati. Ya, dari syirik besar, syirik kecil, ya termasuk diantaranya adalah riya. Kenapa? Karena hati kita itu ada di tangan Allah. Hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memudahkan kita untuk ikhlas adalah Allah. Maka jangan andalkan diri sendiri di dalam melakukan suatu ibadah, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam bainal isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha." Sesungguhnya hati seluruh manusia itu ada di antara jemari-jemari Allah, Allah palingkan ke mana Allah kehendaki. Maka hati kita termasuk keikhlasan itu ada di tangan Allah. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah keikhlasan. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apakah dia ingin ikhlas, maka kami akan bukakan jalan-jalan itu. Yang penting bersungguh-sungguh. Tidak mengherankan jemaah sekalian ketika seseorang terjatuh dalam penyakit riya. Itu hal yang biasa. Namun yang tidak biasa, yang berbahaya ketika dia larut di dalamnya dan dia tidak menyadarinya dan merasakan nikmat di balik riya tersebut. Ya. Kemudian di antara sebab untuk tidak riya adalah perdalam ilmu tauhid. Ya, yakini bahwasanya apapun yang kita lakukan itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita menyebarkan SMS atau informasi taklim, kita bisa menelpon seseorang, mengajak orang, kemudian dia menerima, itu karena Allah menghendaki. Ya. Allah yang menghendaki. Sehingga yang kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, masih banyak dosa-dosa kita, banyak kekurangan yang kita lakukan setelah ibadah yang agung tersebut. Maka dengannya kita akan banyak istighfar dan tidak akan bangga dengan amalan yang kita lakukan. Sebagaimana setelah sholat, apa yang disyariatkan dibaca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menunjukkan apa? Sehebat apapun ibadah kita, maka pasti ada kekurangan di dalamnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik fastaghfir. Ketika kalian melihat, ya, ketika datang kepadamu ya Nabi Muhammad pertolongan Allah, ya, dan kemenangan berhasil menaklukkan kota Mekah, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ya, maka pujilah Allah, bertasbih kepada Allah, dan istighfarlah. Istighfar. Dengan banyak istighfar, mengingat dosa-dosa, ini bisa apa? Bisa menepis penyakit riya. Iya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian juga pahami bahwa, ya, bahwa tidak ada manfaatnya pujian manusia tatkala Allah murka, dan tidak ada, iya, dan tidak perlu takut ketika manusia itu murka selama Allah ridha. Ya, sehingga kalau memegang prinsip ini, yang selalu kita kejar adalah ridhonya Allah, dan yang selalu kita takuti adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Iya. Bagaimana cara meluruskan niat untuk masuk pesantren? Karena niat saya belum lurus. Iya, masuk saja. Iya, masuk saja, karena ilmu itu akan membimbing Anda untuk meluruskan niat. Karena ini diantara talbis iblis. Kita selalu menunda-nunda, iya, suatu ibadah karena takut riya. Iya. Kata Fudail ibn Iyad, siapa yang beribadah karena manusia, maka itu syirik. Dan siapa yang meninggalkan ibadah karena manusia, maka itulah riya. Ya, ada orang mau pergi menuntut ilmu karena manusia, ini syirik. Dia pergi salat ke masjid untuk manusia, itu syirik. Ada juga orang, dia tinggalkan salat berjamaah. Saya tidak mau salat berjamaah di masjid, saya takut nanti dipuji, inilah riya. Kenapa? Dia meninggalkan ibadah karena manusia. Maka ikhlas, dia terus melakukan amalan, dan dia berusaha untuk menjaga niatnya. Datang, dilawan. Datang pujian, dilawan. Begitu saja. Iya. Begitu saja terus. Datang riya itu, karena setiap orang pasti ada godaan itu. Tetapi kita lawan. Kita lawan. Baca ta'awud. Minta perlindungan kepada Allah. Iya. Dan Imam Ad-Darqutni, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Iya. Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena ketenaran. Iya, ternyata ilmu itu enggan masuk sampai ternyata saya ikhlaskan karena Allah, barulah ilmu itu masuk. Ulama terdahulu itu awal menuntut ilmunya terkadang riya, tapi ternyata ilmu itu yang membimbing, akhirnya dia ikhlas. Maka saya nasihatkan kepada penanya di sini untuk terus saja menuntut ilmu agama, masuk pondok pesantren, ya, perdalam ilmu agama, dan banyak berdoa dan menempuh sebab-sebab tadi agar diikhlaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita di tempat ini menjadi pertemuan yang diberkahi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam Jannatul Firdaus, yang merupakan surga yang tertinggi bersama dengan para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Karena sesungguhnya amalan, ya, seseorang akan dikumpulkan di akhirat sesuai dengan amalannya masing-masing. Orang yang rajin salat berjamaah akan dikumpulkan dengan orang yang rajin salat berjamaah. Orang yang rajin menuntut ilmu agama akan dikumpulkan bersama dengan orang yang rajin menuntut ilmu agama. Maka para ulama, para penuntut ilmu nanti di akhirat akan digabungkan bersama dengan para nabi, ya, dan para rasul, karena mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Maka jemaah sekalian, saya sangat berharap kepada Allah semata agar kita semua dikumpulkan di dalam surganya Jannatul Firdaus bersama dengan para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. الله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.